Bismillah, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama, melakukan sholat tarawih dengan 3 salam, artinya 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat witir salam. Bagaimana hukumnya? Ini terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah tentang kaifiyah ini. Sebagian ulama membolehkan, seperti kalau ulama zaman sekarang Syekh Al-Albani rahimahullah membolehkan ini dalam kitab beliau Salatul Tarawih dan Qiyam Ramadan. Begitu juga saya ingat saya Syekh Muhammad Bazmul dalam kitabnya Bughyatu Al-Mutatawwi' membolehkan kaifiyah tersebut. Ya. Walaupun disebutkan pula dalam kitab Syekh Al-Albani rahimahullah untuk yang 4 rakaat ini ulama juga berselisih apakah seperti sholat isya dengan 2 tasyahud atau dengan 1 tasyahud. Tidak ada dalil yang jelas tentang hal itu. Sebagian ulama hafizahumullah wa rahimahumullah mengatakan bahwa kaifiyah ini tidak benar. Yang benar adalah 2 rakaat 2 rakaat, ya, matna-matna, salatul laili wan nahar matna-matna, 2 rakaat 2 rakaat, kemudian witir dengan 1 rakaat. Dan mereka menjawab dalil pendapat yang pertama bahwa itu dalil yang masih global dan ada perincian pada riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa 4 yang dimaksud adalah tetap 2 rakaat 2 rakaat, hanya saja 2 rakaat 2 rakaat yang mirip panjangnya, sehingga ketika itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, shalla arba'an, salat 4 rakaat, yakni 2 rakaat 2 rakaat yang mirip. Nah, wallahu a'lam, ini perbedaan pendapat di antara ulama kita, semuanya dari ulama kita rahimahumullah. Dan kalau mau lebih selamat dia dan keluar dari perbedaan pendapat ini, salatlah 2 rakaat 2 rakaat. Ya, itu lebih selamat. Pertanyaan berikutnya, banyak jamaah Indonesia yang melakukan ibadah umrah setelah tawaf, sa'i dan tahallul, lalu tahallul. Kemudian esok harinya ke miqat tan'im, kemudian berihram. Apakah hal tersebut mendapat pahala ganda? Ya. Justru kita khawatir kalau itu justru berakibat dosa, bukan pahala. Kenapa? Karena yang namanya ibadah harus ada tuntunannya. Dulu ada suatu jawaban yang sangat bijak, ya, dari seorang tabi'in, seingat saya Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah ta'ala, ketika ada orang melakukan sholat tidak sesuai sunnah Nabi, ya, sekian rakaat dia sholat tidak sesuai sunnah Nabi, kemudian ditegur oleh ulama tersebut. Ketika ditegur, dia mengatakan apa? Apakah Allah akan mengadab saya karena saya sholat dalam jumlah banyak? Dia pikir semakin banyak pahala. Masa Allah akan mengadab saya karena saya banyak sholat? Maka jawab tabi'in tersebut, Allah tidak mengadab kamu karena banyak sholat, tapi Allah mengadab kamu karena kamu menyelisihi sunnah. Ya, ibadah harus sesuai sunnah. Mau banyaknya seberapa, kalau enggak sesuai sunnah tidak diterima dan dosa. Seseorang juga ketika dia mau memulai ihramnya dari Masjid Nabawi, padahal memulai ihramnya dari miqat di Dzul Hulaifah, dia mau memulai dari Masjid Nabawi, kemudian ditegur oleh Imam Malik rahimahullah. Yang ditegur tadi mengatakan, ini kan hanya jarak yang saya tambah, apa salahnya? Hanya masalah jarak. Yani kalau jarak antara Masjid Nabawi sampai Dhul Hulaifah mungkin sekitar 5 kilo kurang lebih, ya. Saya justru sebelum itu sudah mulai. Ini hanya masalah jarak. Nah, apa kata Imam Malik rahimahullah? Seperti tadi bahwa yakni intinya bahwa ini adalah masalah sunnah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang menambah-nambahi suatu amal ibadah. Nah, begitu pula pada apa yang ditanyakan ini. Apa dasarnya seorang umrah dari tan'im? Apa dasarnya? Kalau dasarnya adalah perbuatan Aisyah radhiyallahu anha, maka kita katakan kalau kamu seperti Aisyah, silakan. Keadaanmu seperti Aisyah, silakan. Bagaimana ceritanya ketika itu Aisyah radhiyallahu anha melakukannya? Aisyah mau haji, kemudian haid, sehingga tidak bisa melaksanakan tawaf ketika itu. Ya. Sehingga hajinya bukan haji tamattu. Ya, ada khilaf di antara ulama apa haji yang dilakukan Aisyah. Sebagian mengatakan qiran dan ada yang lain mengatakan kalau tidak salah mengatakan ifrad. Atau yang semakna dengan itu bisa dilihat lagi, yang jelas ada khilaf di antara ulama. Sehingga ketika itu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang pulang ke Madinah dengan membawa pahala haji dan umrah, sementara saya pulang ke Madinah hanya membawa haji saja. Saya hanya haji. Maka Nabi ketika itu mengizinkan Aisyah untuk pergi umrah setelah hajinya. Dari Tan'im. Ditemani oleh saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakr. Dan yang umrah hanya Aisyah, Abdurrahman tidak. Ya. Apa karena Abdurrahman malas? Hah? Masa sahabat putra Abu Bakar malas hanya untuk melakukan tawaf 7 kali keliling, sa'i 7 kali bolak-balik. Toh dia menemani saudarinya Aisyah berjalan bareng-bareng. Tinggal dia pakai pakaian ihram, lihat apa beratnya. Nah, jadi kalau begitu Abdurrahman enggak melakukan bukan karena malas, tentunya tidak, ya. Mereka adalah orang yang paling semangat beribadah, semangat dalam kebaikan, tapi beliau tidak melakukan. Karena apa? Karena memang itu hal yang tidak diajarkan kecuali kepada orang yang seperti Aisyah radhiyallahu anha. Perlu diketahui pula bahwa Aisyah pun melakukannya sekali ketika itu. Aisyah sempat meninggal Rasulullah masih hidup. Masih hidup sekian lama. Pernah haji lagi, pernah lagi? Pernah. Pernah mengulangi yang itu? Enggak pernah yang itu diulangi lagi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Fatawal Kubra mengatakan ini perbuatan bid'ah, mengulang-ulang umrah seperti ini. Tidak ada contohnya dari para pendahulu kita rahimahumullah. Tidak ada contohnya. Jadi jangan dilakukan yang seperti itu, ya. Dan semua umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, umrah yang dilakukan dari luar menuju ke Mekah ke dalam. Bukan orang di dalam Mekah kemudian keluar untuk masuk lagi, tidak ada umrah Nabi yang seperti itu. Ya. Ahlu Mekah pun tidak menyengaja keluar untuk masuk lagi umrah, tidak. Mana ada ahlu Mekah, penduduk Mekah, saya mau keluar untuk umroh masuk ke dalam, tidak ada. Tapi kalau ahlu Mekah keluar kepentingan tertentu kemudian pulang, nah boleh saja, dia sudah di luar kemudian masuk, ya kan. Tapi kalau menyengaja dari dalam keluar untuk masuk lagi melakukan umroh, tidak ada itu. Jadi perbuatan ini perbuatan yang tidak benar, ya, harus ditinggalkan. Ada seorang wanita ditinggal mati suami dan beribadah di rumah suaminya selang 10 hari ibu kandungnya meninggal di kota lain, apakah yang harus dilakukan oleh tersebut karena dia punya keinginan melihat ibunya terakhir kali sementara dia sedang iddah atau ihdad. Wallahu a'lam. Ya. Memang pada dasarnya ihdad tidak boleh dia keluar-keluar kecuali tetap ada pengecualian, ya. Tetap ada pengecualian, kondisi tertentu dibolehkan. Hanya saja apakah ini termasuk yang dikecualikan, ini wallahu a'lam, saya tidak tahu. Bagaimana posisi imam wanita setelah selesai sholat, apakah tetap posisinya atau menghadap ke makmum? Wallahu a'lam, saya juga tidak tahu. Ya, karena imam jamaah wanita dia tidak di saf tersendiri di depan, tidak. Imam jamaah wanita dia bersama saf yang ada, dia di depan, di tengah-tengah saf, di saf depan, di tengah-tengah saf, tidak maju di saf tersendiri baginya, tidak. Sehingga apakah dia menghadap makmum atau tetap di situ, wallahualam, saya belum pernah membaca pembahasan ini. Bagaimana tata cara mengganti rukun sholat yang ditinggalkan, misalnya melakukan sujud cuma satu kali karena lupa? Ulama mengatakan bahwa rokaat tersebut yang kehilangan rukun dianggap mulqa, dianggap sia-sia atau dianggap tidak ada rokaat itu, sehingga dia menambah satu rokaat sebagai pengganti yang kehilangan rukun tersebut. Wallahualam. Apakah meminta mati karena riwayat sakit yang sudah divonis tidak bisa sembuh, apakah boleh? Tidak boleh, ya. Nabi mengajarkan la yatamannayanna ahadukumul mauta lidhurrin nazala bihi fa in kana labudda falyakul allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jangan sekali-kali seseorang mengharap kematian karena suatu musibah yang menimpa dia. Kalau mesti, maka doalah kepada Allah dengan mengucapkan, ya Allah, hidupkanlah aku bila kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkan aku bila wafat itu lebih baik bagiku. Apabila sudah ditegakkan sholat berjamaah, di tengah sholat baru diketahui bahwa saf di depannya ada yang kosong, mana yang lebih afdol untuk orang yang di belakang, maju atau tetap di tempatnya? Kalau itu saf yang terjangkau di depannya misalnya, maju saja. Tapi kalau itu saf yang jauh, dia di tengah saf sementara yang kosong di pinggir sana, ya jangan berjalan ke sana, ya, sementara membutuhkan sekian banyak langkah. Jangan. Apabila orang yang di belakang saf yang kosong tidak maju, apakah boleh orang yang di samping orang yang tidak maju tersebut untuk maju merapatkan saf? Boleh. Kalau tadi, ya, terjangkau tidak jauh, 1-2 langkah sampai, maka tidak ada masalah. Apa saja yang dibaca untuk meruqyah tempat tinggal lama yang ditempati? Ya. Untuk mengusir setan, ya. Wallah alam, ini istilah meruqyah rumah ini. Istilah meruqyah rumah ini saya kurang tahu apakah ada ulama yang menyebut begitu, meruqyah rumah. Tapi kalau mengusir setan yang di rumah dengan membaca surat Al-Baqarah, Nabi mengatakan bahwa setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ya. Apa kiat-kiat agar seseorang bisa hidup bahagia meskipun ia tidak punya dunia? tidak punya jabatan dan punya banyak dan tidak punya harta banyak. Kiatnya adalah jadi orang yang qanaah. Ya. Qanaah itu merasa cukup, bersyukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Nabi anjurkan. Izhad fid dunya yuhibbukallah wa izhad 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah di dunia ini, Allah akan cinta kepadamu. Zuhudlah dengan apa yang dimiliki manusia, tidak mengharap-harap dari mereka. Orang akan cinta kepadamu. Nabi SAW juga mengajari doa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan serta sikap afaf. Afaf menjaga kehormatan dengan kita tidak meminta-minta kepada manusia. Wal-ghina merasa cukup dengan pemberian Allah Azza wa Jal. Zuhud terhadap pemberian Allah Azza wa Jal. Seorang yang qana'ah merasa cukup dengan pemberian Allah Azza wa Jal, dia akan bahagia dalam segala kondisinya, sekalipun tidak punya apa-apa. Tapi seorang yang rakus, tamak, ya, sekalipun dia punya harta benda yang banyak, dia akan selalu gelisah. Karena pikirannya terus akan apa? Syaghal, akan kerja terus, bagaimana ini, gimana itu, terus sibuk, khawatir dengan apa yang dia punya untuk hilang. Ya, yang belum punya mau dia kuasai terus. Jadi hidupnya enggak tenang. Ya, tapi seorang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, apapun kondisinya, dia yang akan bahagia. Apakah hadis yang berbunyi kekafiran itu mendekati kepada kekafiran? Ya. Kefakiran itu akan mendekatkan dengan kekafiran, ya. Hadis itu tidak sahih, ya, tidak sahih. Hadis itu hadis yang lemah. Walaupun sisi makna ada benarnya, tapi tidak mutlaknya. Untuk sebagian orang benar, ketika orang itu imannya sudah lemah, enggak pernah belajar agama, imannya lemah, ilmunya lemah, kemudian dia fakir, memang dekat sekali dengan kekafiran dia. Tinggal dikasih indomie, dia bisa jadi murtad, ya. Tapi kalau seorang yang imannya kuat, ya, kondisinya fakir seperti apa, dia tetap akan berpegang dengan agamanya dan tidak akan murtad. Dia mengetahui mahalnya iman, tidak akan menukar dengan dunia. Bagaimana jika seorang yang ta'addud istri pertamanya sedang melahirkan, sedangkan jatah mabitnya pada istri kedua, atau giliran mabit, mabit pakai tak, ya, bermalam artinya, mabitnya pada hari kedua, apakah si istri kedua tetap mendapat jatah mabitnya di mana yang pertama lagi memerlukan sang suami? Wallahualam, saya belum mempelajari secara luas fikih ta'addud, ya. Baik. Tapi sekedar untuk solusi, terkadang seperti ini bisa apa? Bisa tukar, ya. Bisa ngalah, ya. Seorang suami bisa minta kepada istri untuk apa? Untuk diberi kelonggaran dalam hal yang seperti ini. Ketika sakit, ketika apa namanya? Seperti ini. Ya, wallahualam, bisa dipelajari atau ditanyakan kepada mereka yang sudah menjalani. Dari para asatidzah mungkin lebih mendalami, ya, bab ini. bagaimana bisa orang-orang yang dari luar Suriah yang berjadi Suriah di saat sekarang ini dikatakan Khawarij, bagaimana bisa orang-orang yang dari luar Syria, Syria maksudnya, berjihad di Syria di saat sekarang ini dikatakan Khawarij, apa dalilnya? Ini pertanyaan dari saudara saya yang mengikuti pemikiran dan pemahaman bahwa di Syria itu jihad. Kita tidak mengatakan semua yang berjadi Syria itu Khawarij, tidak. Ya. Mereka macam-macam. Mereka macam-macam. Tapi kalau seperti kalau Al-Qaeda itu tergolong Khawarij, ISIS tergolong Khawarij, Jabhatun Nusrah tergolong Khawarij karena keyakinan-keyakinan mereka. Ya. Adapun selain itu belum mesti dia Khawarij. Tentu dilihat daripada keyakinannya. Tapi yang kita katakan bahwa peperangan di Syria itu seperti kata ulama kita adalah qitalu fitnah. Ya, qital fitnah, peperangan fitnah. Artinya di sini sulit seorang itu sekarang apa mau mengikuti benderanya siapa? Bendera yang jelas-jelas misalnya Ahlus Sunnah, siapa dan di mana adanya sekarang saling berperang satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara Jabhatun Nusra sendiri yang itu menjadi sayap militernya Al-Qaeda dengan ISIS berperang, ya, bunuh-bunuhan di antara mereka, bahkan saling mengkafirkan di antara mereka. Gimana ini? Ya. Jadi orang yang hidup di sana itu betul-betul kebingungan kalau tidak mendapat bimbingan dari para ulama rahimahullah. Serba salah, mau ikut mana? Ikut pemerintah. Oh, jelas Syiahnya. Ya. Ikut benderanya siapa jadinya? Nah, itu. Sehingga kata ulama itu kita lu fitnah. Kalau orang-orang awamnya, orang-orang yang jadi kurban-kurban, jelas mereka orang-orang yang sangat perlu bantuan, ya. Tapi sekarang peperangan yang seperti ini, peperangan yang kacau, bingung, membingungkan. Datang ke wilayah sini dikuasai ISIS, ke wilayah sana dikuasai Al-Qaeda, ke wilayah sana dikuasai Jaisul Hur, ke sana lagi dikuasai pemerintah. Terus gimana? Jadi sangat membingungkan. Nah, jadi makanya tidak usah pergi ke sana untuk berjihad di sana. Itu hal yang membingungkan. Ya, berdoa sesuatu yang kalau membantu bantuan kemanusiaan kepada rakyat, hal yang dibolehkan tentunya, ya. Tapi untuk berperang ini sangat harus berhati-hati. Jangan-jangan nanti ikut, ya, enggak tahu benderanya siapa dan ternyata ikut benderanya ISIS atau benderanya Jabhatun Nusra. Orang yang dari Indonesia sekarang pergi ke sana, ada yang ikut Jabhatun Nusra, ada yang ikut apa ISIS. Yang dari Saudi sama, orang-orang yang keluar dari Saudi ikut berperang di sana, yang tadinya teman akhirnya sampai di sana malah saling bunuh membunuh. Tadinya teman, karena satu ikut ini Nusra, satu ikut Daesh ISIS. Naudzubillah, ini semuanya memprihatinkan. Saya pernah dengar kalau menganggap sial mimpi tertentu seperti gigi patah atau melihat ular dalam mimpi termasuk tatayur. Lalu bagaimana dengan tafsir mimpi yang dilaksanakan sahabat seperti tafsir mimpi Asma dan seterusnya tentang mimpi Umar bahwa beliau itu seekor ayam dan seterusnya. Ya, tafsir mimpi ya itu ada ilmunya, ya. Dan juga tentu yang menafsirkan mestinya orang yang baik dan orang yang soleh, ya, tidak sembarangan orang. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan ucapan saya bukan ahli surga tapi tidak kuat di dalam neraka? Apakah termasuk putus asa dari rahmat Allah? Ya. Ini ucapan yang yang kurang begitu dimengerti ini ya. Lebih baik seperti yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul tentang surga, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah, bahkan Nabi mengatakan idza sa'altumullah fas'alu al-firdaus al-a'la fa innahu 'alal jannah. Kalau minta kepada Allah, minta surga Firdaus yang tertinggi. Namanya minta, ya, berdoa, mohon, pengin, berharap. Minta yang tertinggi, Firdaus. Dan mintalah kepada Allah supaya dijauhkan dari neraka. Itu yang jelas. Ya. Nah, tentunya seorang jangan merasa dia sebagai orang yang pasti masuk surga, namanya merasa sebagai penghuni surga, yaitu suatu hal yang tidak dibenarkan. Tapi kalau mau mohon kepada Allah Azza wa Jalla, langsung saja mohon yang jelas. Kalau dari kata-kata ini, kalau dia maksudkan bahwa saya merasa enggak pantas surga, cuma saya juga tentunya takut dari neraka, kalau dia maksudkan itu, ya, artinya dia seolah mohon kepada Allah Azza wa Jal dengan merasa dia tidak pantas, ya, bisa saja dibenarkan kalau itu maksudnya. Si B mengatakan tiba-tiba si B, ternyata panjang sekali. Wah, panjang ini. Ini 1.5 lembar. Nanti ngobrol aja ya, kasihan yang lain. Bagaimana cara kita menjelaskan kepada orang awam terkait kedatangan Raja Salman ke Indonesia? Yakni orang awam tersebut melihat dari sisi yang ada padanya. Mengapa Raja Salman menampakkan kemewahannya padahal Islam mengajarkan kesederhanaan? Ya, kita tidak tahu persis apa tujuan-tujuan itu. Bisa jadi karena itu suatu kebutuhan, ya, karena seperti kita tahu bahwa keadaan beliau sebagai orang yang sudah berusia, kemudian misalnya disediakan alat-alat tertentu, ya, wallahualam, menyesuaikan keadaannya, ya, bukan artinya pamer atau yang sejenisnya, tapi mungkin juga karena menampakkan nikmat Allah Azza wa Jalla, wallahu alam, kita enggak tahu maksudnya. Yang jelas kita tidak boleh menimbang kebenaran itu dengan perbuatan manusia siapapun. Kebenaran itu ditimbang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Seseorang bisa melakukan yang benar siapapun dia, bisa pula melakukan yang salah siapapun dia. Timbangan kita, timbangan yang dimanapun benar, yaitu Quran dan Sunnah, tidak menimbang sesuatu kebenaran dari perbuatan seseorang. Adapun yang dilakukan oleh beliau, mungkin ada maksud-maksud tertentu, atau memang sekali lagi kebutuhan, atau bahkan maksudnya untuk tidak bermaksud menampakkan, tapi karena apa adanya, dan itu apa adanya bagi mereka sebagai nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya menambah rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepadanya, dan mengharap kepada Allah? Dengan kita banyak mengetahui dan menyadari banyaknya nikmat Allah kepada kita, insya Allah kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan untuk merasa semakin takut kepada Allah, ingat hukuman-hukuman Allah Azza wa Jalla dan ketidakpantasan kita untuk diberi apa yang Allah karuniakan kepada kita, padahal kita ini banyak berbuat salah. Dengan itu insya Allah akan bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang perempuan, apakah ada syariat tidak mencukur rambut? Apa ini? Tiba-tiba bagi yang perempuan, apakah ada syariat tidak mencukur rambut? Artinya di dalam umroh atau haji atau dalam kehidupan biasa. Kalau untuk umroh dan haji, dia ada syarat memotong sedikit dari rambutnya, ujung-ujung seujung jari. Kalau dikaitkan dengan kehidupan keseharian, boleh wanita memotong rambutnya, boleh ya, asal tidak seperti model potong rambut laki-laki dan tidak menyerupai model potong rambut orang-orang kafir. Memendekkan, kalau pendek dalam arti tadi tidak serupa dengan potongan rambut laki-laki juga diperbolehkan ya, asal tetap masih ya dibanding laki-laki tetap lebih panjang ya. Jangan seperti potongan laki-laki, enggak boleh kalau seperti itu. Segera memendekkan boleh. Dulu istri-istri Nabi setelah wafat Rasulullah, mereka memendekkan rambut mereka. Ya. Baik. Demikian wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.